Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan hadis yang ke-65 bab tentang istiqbalul qiblah, syariat menghadap kiblat dalam sholat, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menjalankan salat witir di atas tunggangannya, dan tunggangan Nabi saat itu adalah unta, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir tersebut dalam keadaan di atas kendaraannya atau di atas tunggangannya. Beliau menggunakan atau menggunakan isyarat pada wajahnya. Ya, menggunakan isyarat dengan kepalanya. Maaf. Yumi'u bi ra'sihi. Yani beliau mengisyaratkan dengan kepalanya ketika rukuk, dia rendahkan kepalanya. Ketika beliau akan sujud, direndahkan atau lebih rendah dari sebelumnya, yaitu rukuk. Dan juga sahabat yang mulia, riwayat atau perawi hadis ini yaitu sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah melakukannya. Beliau juga pernah melakukannya. Adapun kewajiban atau syariat salat di atas kendaraan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya selain pada salat fardu. Maka dari itu, pada faedah yang telah lewat, pada faedah-faedah sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa di dalam hadis ini terdapat kebolehan untuk melakukan salat sunnah di atas ba'ir, di atas kendaraan, di atas tunggangan ketika safar. Sebagaimana pula dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang lebih menguatkan hal tersebut. Sehingga dibandingkan hanya riwayat saja, berupa ucapan, berupa khabar, tetapi tidak ada yang menunjukkan pengamalan, ini masih belum kuat atau belum seberapa kuat dibandingkan beliau sendiri juga mengamalkannya dan mempraktekannya tentunya. Sehingga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan juga Al-Imam Abu Thawr, mereka berdua berpendapat bahwa istiqbal al-qiblah, sholat dengan menghadap kiblat ketika di atas kendaraan itu hanya pada awal sholatnya saja. Ya, hanya pada awal sholatnya saja, yakni pada awal sholat ketika kendaraan menghadap ke kiblat, maka kita sholat di sholat pada saat itu. Sebagaimana juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sholat sunnah dalam safar, maka Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan tunggangannya tersebut ke arah kiblat. Ya, awal pertama kalinya dihadapkan ke arah kiblat dulu. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah manapun unta itu menghadap. Ke arah manapun unta itu mengarah. Yang namanya binatang, ya. Atau mungkin kita naik sebuah kendaraan, tentunya bukan kita yang memegang kendali ketika kita sholat, ternyata kendaraan itu ya, yang dirasa mungkin kita awalnya sudah menghadap kiblat, ternyata kendaraan itu mengikuti arah jalan, kadang arahnya tidak ke arah kiblat. Nah, barakallahu fikum, maka di dalam hadis ini boleh ketika seorang itu tidak menghadap kiblat di saat-saat sholatnya, yakni menghadap kiblat ketika sholat sunnah, ya, maka boleh, tidak ada masalah. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan salat di atas kendaraan itu salat wajib. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari illal faraid, kecuali salat wajib beliau tidak melakukannya di atas kendaraan. Sehingga faedah yang kemarin juga sempat kita baca bahwa tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Di dalam hadis ini terdapat larangan sholat fardu itu di atas kendaraan. Kecuali jika memang darurah. Ya. Jika memang terpaksa tidak ada kesempatan lagi untuk dia turun dari kendaraan itu, silakan. Darurat sudah. Ya, seperti sebagaimana yang kita contohkan sholat di atas kapal atau ketika kita naik pesawat terbang. Gak mungkin untuk turun kemudian sholat di masjid. Ya. Maka silakan jika terpaksa. Tapi jika memang ada kesempatan dan juga kita bisa berupaya untuk sholat wajibnya itu tidak di atas kendaraan, maka lakukan. Sehingga para ulama mengatakan terkait hal ini, kenapa ada larangannya? Karena agar seseorang itu tidak kehilangan melaksanakan kewajiban menghadap arah kiblat tatkala sholat. Karena menghadap ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Nah, namun jika terpaksa seperti khauf, ya, karena takut, kemudian karena ada bencana, maka dibolehkan baginya untuk tidak menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sunnah, ya, sunnahnya dalam sholat di atas kendaraan, ya. Apa itu? Yaitu dengan isyarah, isyarah dengan kepalanya, menganggukkan kepala, rukuk direndahkan kepalanya, sujud lebih rendah daripada rukuk. Nah, sehingga dalam hal ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, diupayakan seorang yang sehat untuk dia berupaya sholat dengan menghadap kiblat, ya, atau dia mampu untuk menghadap kiblat dan sholat dengan berdiri, sholat dengan menghadap kiblat dan berdiri. Jika dia tidak mampu dengan berdiri, maka dia duduk dan menggunakan isyarat dengan kepalanya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis ini kita telah membaca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sholat di atas kendaraan. Maka kiblat, karena kita yang dibahas sekarang ini adalah kiblat, kiblatnya orang yang sedang menjalankan sholat sunnah atau yang akan menjalankan sholat sunnah di atas tunggangannya atau kendaraannya adalah kemana arah tunggangannya tersebut menghadap, ya, sehingga dia tidak tersibukkan untuk menghadapkan kiblat tunggangannya itu. Kemana arah kendaraannya itu menghadap, itulah kiblat dia. Ini salah satu bentuk kemurahan, ya, kemurahan dan juga kemudahan Islam untuk umatnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan melalui bimbingan Nabinya alaihi salatu wassalam memberikan banyak kemudahan agar umatnya ini bisa bertaqarrub, menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah salah satu ciri khas dan karakteristik Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Sangat mudah agama itu. "Fala yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada seorang pun yang berupaya untuk memberat-beratkan dalam agama ini, melainkan dia sendiri yang akan binasa. Kalah sendiri dia. Agama dibuat mudah, agama dibuat ringan dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan ibadah tersebut, agar apa? Agar seorang insan itu tidak terasa berat. Sehingga kalau amalan itu tidak terasa berat, akan tetap istiqomah untuk menjalankannya. Demikian juga terkait dengan bab kiblat ini. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah berikutnya, salat witir. Salat witir hukumnya tidak wajib. Salat witir hukumnya sunnah. Sebagian yang lain menyebutkan sunnah yang ditekankan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya di atas kendaraan beliau. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ya, kalau wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya tidak di atas kendaraan. Karena disebutkan di sini illal maktubah au illal faraid, kecuali salat-salat yang hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di atas kendaraan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di atas kendaraan, menunjukkan bahwa salat itu bukan salat wajib. Nah, yang ke-8, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala annal witr annahu kullama ihtija ila syai'in dakhalahu taysir wa tashil, bahwa setiap dibutuhkan sesuatu yang di situ, nam afan di sini jelaskan annahu kullama ihtija ila syai'in dakhalahu taysir wa tashil. Nah, di antara salah satu kemudahan dalam agama ini ketika di situ dibutuhkan tambahan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam memberikan sebuah kemudahan at-taisir, kemudahan-kemudahan ya, dan juga keringanan-keringanan. Nah, di mana ada kesulitan, di situ terdapat kemudahan. Dan ini salah satu termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga terdapat samahatu hadhihi syariah. Samahatu hadhihi syariah, yakni termasuk kemudahan agama ini. Naam, wa targhibul ibad fil izdiyati min at-ta'at, dan anjuran agar hamba-hamba ini menambah ketaatan-ketaatan itu. Naam. Bitashili subuliha falillahil hamdi wal minnah, disebabkan karena keringanan cara pelaksanaannya, dan ini salah satu barakallahu fikum kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dzakara Sam'ani anna alfaz hadzal hadis majmu'atun min iddati riwayat fil Bukhari wa Muslim, wa annahu laisa fi sahihaini riwayatun hakadha lafzuha. Disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah bahwa lafaz hadis ini merupakan kumpulan dari sekian jalur periwayatan. Yang riwayat hadis yang kita baca pada perjumpaan yang lalu dengan lafaz yang seperti itu, kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, lafaz tersebut adalah kesimpulan atau kumpulan dari sekian jalur periwayatan yang terdapat di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga riwayat al-Imam Muslim. Dan lafaz yang demikian tidak ada dalam as-sahihain, dengan lafaz yang seperti dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilati, sampai akhir hadis tidak didapati dalam riwayat as-sahihain. Itu adalah kumpulan ya, yakni mungkin kesimpulan dari beberapa riwayat kemudian dituangkan dengan lafaz yang semisal itu, sehingga di dalam hadis ini juga tidak menunjukkan adanya gerakan sujud itu lebih rendah dari rukuk. Ya. Artinya di dalam hadis itu hanya sebatas yumi'u bi ra'sihi, memberikan isyarat dengan kepalanya, tidak ada keterangan ya, sujud itu lebih rendah dibandingkan rukuk. Loh, dari mana kita tahu isyarat rukuk dan sujud ini? Naam. Kita taunya dari hadis yang lain, ya. Kita taunya dari hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Abi Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-mashriqi wasujudu akhfadhu min ar-ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat di atas kendaraannya dengan menghadapkan wajahnya atau menghadapkan badannya ke masyriq, yakni ke arah timur. Ya, ke arah timur. Ya, ini menunjukkan bahwa kota Makkah itu berada di sebelah timur Madinah. Dan sujud beliau akhfad, lebih rendah dibandingkan dengan rukuknya. Hadis ini sebagai penjelas dari hadis yang kita baca semalam. Yumi'u bira'sihi, maksudnya adalah memberikan isyarat dengan kepalanya mana rukuk, mana sujud. Rukuk ya lebih tinggi dibanding sujud, dan sujud lebih rendah dibanding rukuk. Demikian yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang terakhir bahwa di dalam hadis ini ya para ulama berpendapat bahwa bolehnya sholat tidak menghadap ke kiblat. Nah, ketika apa? Ketika safar, baik safar yang jauh maupun safar yang dekat, boleh bagi seorang musafir sholat tidak menghadap kiblat karena memang dia mungkin tidak tahu kiblatnya mana, ya bisa jadi. Nah, agar tidak menyulitkan, boleh. Sebagian ulama berpendapat demikian, bahkan disebutkan mayoritas ulama, jumhur. Kecuali Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau berpendapat bolehnya sholat ya tidak menghadap kiblat itu adalah untuk safar yang boleh mengqasar sholat di dalamnya. Nah, untuk mengecualikan safar yang dimaksudkan di sini adalah yakni safar yang dia boleh mengqasar dalam sholatnya. Bagaimana jaraknya? Ya, kita sudah pernah membahas di dalam kitab Siyam terkait seseorang itu dikatakan sebagai musafir, ya. Kapan dan juga berapa batasannya? Jumhurul ulama dijelaskan sebagian ulama menjelaskan diantaranya adalah komite fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah, di dalamnya ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, mengembalikan permasalahan jarak safar yang seseorang itu boleh berbuka dan juga mengqasar sholatnya dan yang lainnya adalah ketika uruf, ya, kebiasaan penduduk negeri setempat menganggap itu adalah sebuah safar, sebuah perjalanan safar, sehingga boleh bagi dia untuk mengqasar sholat ketika itu sholat rubaiyah dikosor menjadi dua. Nah, ketika dia sedang berpuasa, boleh bagi dia untuk berbuka dan melakukan perbuatan atau amalan-amalan pembatal-pembatal puasa jika memang dia ingin memposisikan dia sebagai seorang musafir dan juga mengambil rukhsah, keringanan untuk dia berbuka pada siang hari di bulan Ramadan dan tidak termasuk apa pelanggaran yang menyebabkan seorang diberikan kafarah. Nah, wallahu alam bissawab. itu mungkin yang terkait dengan pembahasan hadis yang ke-65. Insyaallah kita akan masuk hadis yang ke-66. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.